Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ayuhal ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh al-Imam Yahya bin Syaraf bin Al-Hasan bin Al-Husain al-ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tayib. Walhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah." Minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Seorang mu'min yang kuat lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan mu'min yang lemah. Akan tetapi pada kedua-duanya terdapat kebaikan. Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah engkau pada perkara-perkara yang membatangkan manfaat kepadamu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan pernah merasa lemah, jangan pernah merasa malas. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Dan jika sesuatu menimpa engkau, ujian, cobaan, rasa sakit, pedih, kesedihan, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Seandainya aku melakukan demikian, niscaya hasilnya akan demikian dan demikian. Intinya mengeluh dan mengingkari kenapa dia memilih amalan yang sudah dia lakukan itu. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Tapi ucapkanlah oleh kalian qaddarallah, Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Allah yang menentukan terjadinya sesuatu tadi. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Fa inna law taftahu amal asyaiton. Kenapa tidak boleh mengucapkan law, seandainya, seandainya? Karena kalimat seandainya itu dapat membuka pintu syaiton. Maksudnya ada celah yang akan terbuka lebih lebar yang dimanfaatkan oleh syaiton masuk ke dalam hati kita, kemudian merusak segala sesuatu yang ada di dalam hati tadi, termasuk niat, keikhlasan, kemudian berserah dirinya kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, itu nanti akan dirusak. Sehingga dengan kalimat lau, seandainya, mengeluh kita dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, syaitan menggunakannya untuk menghancurkan ibadah yang sudah kita lakukan. Tayyib. Ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, melengkapi pembicaraan kita tentang akhir hadis ini, fa'inna lau taftahu amal syaitan, kita akan baca keterangan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Beliau menerangkan mulai dari satu kalimat sempurna yang terakhir. Fa'in asabaka syai'un falatakul law anni fa'altu lakana kadha wa kadha. Kalau menimpa kepadamu sesuatu, ay ya'ni ba'da an tahrisa wa tabdhulal juhad wa tasta'ina billah wa tastamir thumma yakhrujul amru ala khilafi ma turid. Yaitu ketika engkau telah bersungguh-sungguh, punya niat, punya semangat, milih satu amalan, lalu engkau lakukan amalan itu, wa tabdhulul juhda, kemudian engkau bersungguh-sungguh berusaha untuk istiqamah, sabat di atas amalan itu tadi, wa tasta'inu billah, kemudian engkau juga telah memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya dikuatkan di atas amalan tadi, wa tastamir, dan engkau sudah mulai berjalan, engkau berada di tengah-tengah amalan tersebut. Thumma yakhrujul amru ala khilafi ma turidu. Kemudian ternyata Allah berkehendak lain, sesuatu yang engkau lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang engkau harapkan. Pengennya tetap bisa istiqomah lama melakukan amalan tersebut dan inginnya hasilnya demikian, tapi qadar Allah tidak sesuai yang kita harapkan, tidak sesuai yang kita inginkan. Sehingga seperti rasanya sesal terhadap perkara tersebut. rasanya tidak suka terhadap perkara tersebut. Fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza. Ketika itu telah terjadi pada amalan apapun, pada ketentuan apapun, perkara apapun, maka jangan sampai sekali-kali kita mengucapkan law anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Coba kemarin saya pilih demikian. Coba kemarin saya melakukan demikian. Lianna hadza amrun fawqa iradatuka. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena itu adalah perkara di luar kemampuan kamu, di luar kemampuan manusia, di luar keinginan manusia. Anta fa'alta alladhi tu'maru bihi walakinallaha ghalibun ala amrihi. Engkau boleh merencanakan sesuatu, kemudian melakukan sesuatu itu, tapi jangan sampai lupa, kalau engkau telah melakukan rencanamu, di sana masih ada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur urusan-urusan kamu itu. Semuanya tanpa terkecuali. Allah ghalibun ala amrihi. Kita ini termasuk dari bagian takdir Allah. Amalan-amalan kita termasuk bagian dari takdir Allah, ketetapan Allah. Maka Allah ghalibun ala amrihi. Ini sesuatu yang pasti. Allah itu berkehendak dan Allah berkuasa untuk mengubah segala sesuatu yang menjadi miliknya itu tadi, termasuk kita dan amalan-amalan kita. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Yusuf ayat ke-21. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ghalibun ala amrihi, berkuasa penuh terhadap perkara-perkaranya. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang bukan amrullah, yang bukan perkara Allah. Semuanya milik Allah dan semuanya di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkehendak mengatur itu semua tanpa campur tangan kita, tanpa harus meminta izin konfirmasi kepada kita. Allah berhak menentukan segala sesuatu di alam semesta ini. Namun kata Allah, walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Meskipun demikian kenyataannya, demikian faktanya, kebenarannya, banyak manusia yang tidak mengetahui. Aktsaron nas, kebanyakan manusia, mayoritas manusia. Barangkali juga kita termasuk di dalamnya, sudah tahu, tapi prakteknya seakan-akan seperti belum tahu. Ini kaidahnya, ini asalnya. Lalu kata beliau rahimahullah, wa nadribu lahu mithalan. Kita ambil contoh supaya lebih jelas. Idza safara rajulun yuridul umrata. Jika ada seorang laki-laki, dia melakukan safar, perjalanan hendak umroh. Walakinnahu fi athna'i tariq. Persiapan umroh itu bukan sebentar. Perlu banyak hal yang disiapkan, biaya, waktu, kesehatan, tenaga dan seterusnya. Itu semua dipikirkan. Kemudian dia berjalan umroh. Qadarullah sudah segala sesuatunya mudah, dia berangkat umroh. Di tengah perjalanan, fi athna'i tariq, ta'attalatis sayyarah. Ternyata dia tertinggal pesawat. Entah karena kesalahan dia atau memang karena hal yang lain sehingga dia tertinggal pesawat. Pesawat itu sudah berangkat, dia tidak ikut. Thumma raja'a. Maka tidak ada pilihan lain. Kemudian dia kembali ke rumahnya. Faqala law anni akhadtu sayyaratal akhirah lakana ahsan. Seandainya saya pilih pesawat lain yang jadwal terbangnya jam sekian. Intinya lebih lambat dibandingkan pesawat yang terbang itu tadi yang barusan. Lakana ahsan, saya pasti lebih baik. Artinya saya tidak akan tertinggal. Dia salahkan bukan takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi dia salahkan kesibukannya. Seperti ini kurang tepat, seperti ini banyak penghalang yang dia salahkan. Maka naqulu, kita bisa katakan kepada orang ini tadi, la taqul hakadza li annaka anta badalta juhda. Jangan kamu ucapkan seperti itu. Kenapa? Engkau sudah bagus bersemangat atas satu ibadah yang mempunyai keutamaan besar, kemudian sudah berusaha menjalankannya. Walau kana Allahu arada an tablughal umrata laisa lakal amr. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bahwa kamu belum bisa berangkat atau sampai di Makkah untuk melaksanakan umrah, ya kamu tidak akan pernah bisa sampai ke sana. Boleh kita dipermudah perjalanan, dipermudah akomodasinya, tapi kalau belum diizinkan untuk melaksanakan umrah, tidak akan bisa kita melaksanakan umrah. Fal insan idza badala ma yastati'u badluhu wa akhlafatil umur fa hina idzin yufawwidul amru ila Allah. Ini penting. Seorang manusia jika telah mengusahakan segala sesuatu yang dia mampu untuk melakukan satu amalan ibadah tertentu, wa akhlafatil umur, kemudian terjadi perkara-perkara yang lain sehingga dia tidak bisa melanjutkan ibadah itu tadi, fa hina idzin, maka yang harus dia lakukan, yufawwidul amra ilallah, dia sandarkan urusannya kepada Allah. Li'annahu fa'ala ma yuqaddiru 'alaihi, karena dia pun berbuat, dia beramal, kondisi yang terjadi pada dia itu adalah ketetapan dan ketentuan dari Allah azza wa jalla. Tayib. Wa li hadza qala, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in asabaka syai'un, kalau sesuatu terjadi kepada kamu. Ini setelah sebelumnya kan beliau mengatakan ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Dorongan-dorongan hasungan untuk bersemangat dan untuk mengokohkan niat. Tapi kalau terjadi sebaliknya, la taqul law anni fa'altu kadza. Coba saya tadi begini. Qala rahimahullah wa jazallahu anna nabiyyana khairal jaza. Maka kita berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas beliau dengan balasan yang besar, balasan yang agung. Faqad bayyana lana al-hikmata min dzalik, karena beliau telah menjelaskan larangan itu tadi. Kenapa beliau melarang? Kenapa syariat melarang? Dan beliau terangkan juga hikmahnya. Haitsu qala, beliau mengatakan, fa inna law taftahu amala syaitan, karena kata-kata law, seandainya coba saja ini akan dapat membuka pintu bagi syaitan masuk lebih dalam menghancurkan kita. Ay taftahu alaikal wasawis wal ahzan wan nadim wal humum, akan membuka, kalimat law itu akan membuka waswas syaitan masuk lebih banyak, wal ahzan, kesedihan karena luput dari satu perkara lebih besar, wan nadim, penyesalan, wal humum, kesedihan, gundah gulana itu. Akhirnya hati kita yang harusnya saat kita tertinggal dari ibadah yang pertama itu tadi, kita bisa segera lagi menata hati untuk melakukan ibadah yang lain. Ini kalau dia tidak membuka pintu untuk syaitan masuk, ya sudah, ketetapan Allah demikian, takdir Allah demikian. Tidak perlu salah menyalahkan kondisi kemarin. Coba saya seperti ini, pertimbangan saya begini. Itu semua di luar kondisi, di luar kendali kita. Semuanya di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang perlu disesali. Seharusnya kan demikian. Seorang muslim, seorang mukmin demikian. Terus bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Ya tata rencana baru, ada opsi yang baru, opsi yang kedua. Jalankan lagi. Dicoba lagi. Dia enggak akan salahkan rencana yang pertama dan dia tidak akan biarkan syaitan masuk untuk menyesali rencana pertama yang qadarullah gagal itu tadi. Qadarullah tidak sesuai keinginan kita itu tadi. Tayyib. Wal amru intaha wa la yumkin an yataghayyar amma waqa'a. Perkara yang pertama tadi itu sudah selesai. Mau kamu sedih, mau kamu menyesal, mau kamu marah-marah, ya tidak akan merubah. Allah sudah menentukan demikian, Allah sudah mentakdirkan demikian, dia akan tetap berjalan seperti itu. Nah, tugas kita bukan mengembalikan perkara itu, tarik lagi, tidak, biarkan dia. Kita tata lagi rencana kita, kita siapkan lagi hati kita untuk menambah ibadah yang baru. Coba lagi jalan yang lain. Wahada amrun maktubun fil lawhil mahfud. Semua itu adalah perkara yang telah tertulis di Lauhul Mahfud, kitab takdir induk terbesar. Qabla an takhluqa samawati wal ardh bi 50 alf sanah, yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan 50 ribu tahun sebelum terciptanya alam semesta, sebelum terciptanya langit, sebelum terciptanya bumi. Jadi bukan hanya sebelum terciptanya kita, tapi sebelum terciptanya alam semesta Allah sudah tentukan itu semua. Mau kita menyesali, mau kita kemudian menyalahkan Allah, menyalahkan takdir, menyalahkan pilihan kita tadi, tidak bisa. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali kita hanya ikhlas dan pasrah diri, kemudian menata rencana baru untuk melakukan satu ibadah berikutnya. Taib. Wasayakunu ala hadzal wadh' mahma amiltah, dan dia tetap akan terus berjalan seperti yang dituliskan oleh Allah bagaimanapun kamu berusaha. Walihada qala, oleh karena itu Nabi SAW kemudian melanjutkan, walakin qul, tapi ucapkanlah wahai engkau orang yang beriman, qaddarallah, Allah yang mentakdirkan ini semua. Ai hadza qadarullah, ai takdirullah, wa qada'uhu wa ma syaa Allahu fa'ala. Ini semua sudah qada, ketetapan, sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Sudah pernah kita singgung beberapa majelis sebelumnya bahwa termasuk kenikmatan atau rasa manis keimanan yang ada di dalam hati kita adalah tatkala kita bisa menyempurnakan keimanan kita terhadap takdir. Iman itu rasanya manis, sudah berulang kita sampaikan di majelis ini. Iman itu rasanya manis. Berarti bisa kita rasakan. Rasulullah SAW yang menyampaikan bukan hanya dalam 1-2 hadis. Beliau menyampaikan dalam banyak hadis dan semua sudah pernah kita bacakan. Sehingga kita yakin bahwa iman itu punya rasa manis. Nah, bagaimana kemudian cara kita bisa merasakan manisnya keimanan itu? Di antaranya adalah dengan menyempurnakan keimanan kita terhadap takdir. Kalau belum bisa kita merasakan manisnya iman itu, barangkali masih belum sempurna keimanan kita terhadap takdir. Dan itu yang tahu hanya kita. Seringkah kita mengeluh terhadap apa yang terjadi? Kalau iya, masih belum sempurna keimananmu kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Masih sering tidak kita menyalahkan pilihan yang sudah terlanjur kita ambil di hari-hari kemarin. Kalau masih iya, belum sempurna keimananmu kepada takdir itu. Baik. Masih sedih tidak dengan musibah-musibah yang terjadi kemarin? Kalau masih iya, berarti belum sempurna keimananmu terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Hud ayat yang ke-107. Sesungguhnya Rabbmu wahai Muhammad, khitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khitabun li ummatihi, juga khitab kepada umatnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengarahkan satu pembicaraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun termasuk. Pembicaraan itu pun diarahkan kepada kita. Di sini Allah berfirman, inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Rabb kamu fa'alun dengan sighah mubalaghah, akan melakukan lima yurid, segala sesuatu yang dikehendakinya. Baik. Sebagai penegas, tidak ada satupun yang luput dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. La ahad yamna'uhu fi mulkihi ma yasha. Tidak ada satu makhluk pun, siapapun dia, hatapun malaikat, dengan kedekatannya kepada Allah, dengan kemuliaan mereka, tidak bisa menghalangi ketetapan Allah. Allah yang berkehendak, dan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki sesuatu, pasti akan terjadi, pasti akan dilakukan olehnya. Tayyib. Walakin, tapi yajibu an na'lam, kita wajib untuk mengetahui, annahu subhanahu wa ta'ala la yaf'alu syai'an illa li hikmah. Poin pertama tadi jelas, Allah fa'alun lima yurid. Allah itu melakukan segala sesuatu yang dia kehendaki. Ini pasti, tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Yang kedua, kita juga harus mengetahui dan meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala la yaf'alu syai'an illa li hikmah. Allah tidak menetapkan satu perkara, tidak menghendaki satu perkara terjadi kecuali ada hikmah di sana. Pasti. Tidak ada ketetapan Allah itu yang kosong dari hikmah. Tidak ada. Semuanya pasti dengan hikmah. Sehingga jangan sampai ada orang yang menyangka bahwa yang terjadi ini kok demikian-demikian saja. Tidak. Di balik itu pasti ada hikmah. Khofiyat alaina au dhaharat lana. Apakah hikmah itu bisa kita ketahui? Bisa kita lihat, bisa kita rasakan manfaatnya? Atau hikmah itu khofiyat alaina, tertutup dari kita. Kita enggak tahu hikmahnya apa sih kok terjadi demikian. Iya kan? Sering. Kenapa Allah mentakdirkan terjadi seperti ini? Pasti ada hikmahnya. Lah hikmahnya apa? Antara dua, kita langsung bisa tahu hikmahnya atau tertutup. Intinya segala sesuatu yang terjadi pasti ada hikmah. Karena mustahil fi'lullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang kosong dan sia-sia, mustahil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilnya pada poin yang kedua tadi dalam surat Al-Insan ayat yang ke-30. Semua sudah hafal apa ayatnya? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Terus innallaha kana aliman hakima. Wa ma tasyauna, segala sesuatu yang kamu kehendaki, yang kamu mau, yang kita inginkan, illa ayyasha Allah, semuanya terikat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana aliman hakima. Lihat masyiah, ketentuan, ketetapan itu tadi diikat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat dengan innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Jadi semua itu di bawah keilmuan Allah. Dan yang kedua, hakiman, Allah maha bijak pada ketetapannya. Maka masyiah dikaitkan dengan hikmah. Dan Allah pertegas dengan inna. Segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Ini dalilnya. Baik. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Fa bayyana anna masyiatahu maqrunatun bil hikmati wal ilm. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa masyiah, kehendak maqrunatun bil hikmah wal ilm, itu selalu terikat dengan yang namanya hikmah dan keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa kam min syai'in karihal insan wuqu'uhu fa sara fil 'aqibati khairun lahu. Berapa banyak sesuatu yang terjadi pada seorang manusia, anggap saja pada diri kita sudah, tidak melihat kepada orang lain. Berapa banyak sesuatu yang terjadi pada diri kita ini, yang awalnya kita tidak suka sesuatu itu terjadi, ternyata di akhirnya ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Allah simpan di sana kebaikan untuk kita. Maka ada hikmah di belakang. Kita tidak tahu, sudah kadung marah-marah, sudah kadung sedih, sudah kadung kecewa, ternyata itu lebih baik untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman ma'ruf, surat Al-Baqarah ayat 216. Apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian wahai manusia, takrahu syai'an, membenci sesuatu yang terjadi dalam hidup kalian, wa huwa khairun lakum, tapi sesuatu itu ternyata menjadi kebaikan untuk kalian. Sebaliknya pun demikian. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian cinta sesuatu, kalian ingin terjadinya sesuatu pada kehidupan kalian, wa huwa syarrul lakum, tapi ketika itu terjadi, justru itu akan membawa kerusakan kepada kalian. Intinya apa? Melatih diri kita ini untuk benar-benar tunduk terhadap qada wal qadar, ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Tidak ada tuntutan lain. Tadi disebutkan oleh Allah supaya kita benar-benar tunduk, kita supaya benar-benar pasrah dengan yang namanya takdir. Tapi pasrah bukan berarti kemudian ya sudah, apa saja yang akan terjadi dalam hidup saya terima saja, bukan. Kita akan berusaha, tetap kita bersemangat melakukan amalan-amalan ibadah, amalan-amalan kebaikan. Tapi kita tidak pikirkan bagaimana nanti hasil akhirnya, karena itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa sia-sia? Tidak sia-sia. Allah akan tetap balas kok. Al-juhud yang sudah kita usahakan itu tadi. Segala sesuatu yang sudah kita persiapkan itu tadi. Amalan-amalan yang kita lakukan tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun hasil akhirnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena Allah tidak melihat hasil akhir. Allah melihat usaha kita. Bukankah demikian? Contohnya sudah banyak. Kita lihat saja para nabi. Para nabi itu dakwahnya khalis atau tidak? Khalis. Mereka orang-orang yang baik atau tidak? Orang-orang yang baik, jelas. Dakwah mereka benar-benar di bawah bimbingan Allah, di bawah bimbingan Allah. Kurang apa lagi? Tapi apakah semua dakwah para nabi mendapatkan hasil dakwah yang baik? Mendapatkan pengikut yang banyak? Tidak. Tidak semuanya. Ada nabi yang punya pengikut hanya 10 orang. Bahkan ada yang kurang dari 10. Ada nabi yang pengikutnya hanya 3. Ada nabi yang pengikutnya hanya 2. Dan ada juga ya, nabi pengikutnya hanya 1. Bahkan ada nabi yang sama sekali tidak punya pengikut. Disebutkan di dalam hadis yang panjang. Lalu apakah mengurangi keutamaan nabi-nabi ini tadi? Oh, berarti ada yang salah nih dalam apa namanya cara dakwahnya, begitu? Berarti ada yang salah dalam muatan dakwahnya, begitu? Tidak. Muatan dakwah nabi benar. Cara dakwah nabi benar karena di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hasil dari dakwah nabi itu ditentukan oleh ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ini pelajaran untuk kita semua. Kita semua insya Allah berusaha untuk berdakwah, menyampaikan apa yang telah kita ketahui dari syariat yang mulia ini, dari jalan yang lurus ini, pemahaman yang baik yang kita contoh dari para sahabat ini kepada orang lain. Artinya kita semua berdakwah, karena dakwah itu tidak harus di atas podium, di atas mimbar, atau di meja-meja ta'lim, tidak. Dakwah itu umum. Engkau menyuruh orang kepada kebaikan itu juga dakwah. Nah, ketika kita berdakwah, jangan kemudian kita pikirkan, ada enggak tadi yang mendengarkan? Ada enggak tadi yang menerima? Engkau sampaikan kebaikan itu, sampaikan saja. Inginkan nasihat itu, berikan saja nasihat. Berikan wasiat, berikan peringatan. Masalah mereka mau mengikuti kamu atau tidak itu bukan urusan kamu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu urusan diberikan kepada kita, maka para nabi lebih berhak pengikutnya itu jumlahnya banyak. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, jangan berpuas diri ketika banyak orang yang mendengarkan dakwah kita. Jangan berbangga diri ketika banyak orang yang menerima dakwah kita. Itu bukan karena kita, bukan karena muatan materi kita, bukan karena cara penyampaian kita, tapi hidayah dari Allah yang masuk ke dalam hati, yang masuk ke dalam hati dia. Dia yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau mendengarkan kebenaran. Sebagus apapun metode engkau berdakwah, sebersih apapun materi dakwah itu, selamat materi dakwah itu sesuai tuntunan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hati-hati manusia itu terbuka untuk kemudian mereka mau datang, tidak akan ada yang datang. Maka kalau engkau berdoa, kita semua berdoa agar dakwah kita berhasil, doanya jangan perbanyak orang-orang yang menerima dakwah, tidak. Buka hati-hati manusia itu untuk mengenal kebaikan. Buka hati-hati manusia itu, ya Allah, untuk mengetahui kebaikan, sehingga Allah akan buka hati mereka datang kepada kita. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah, fa anta idza badalta al-juhda. Di sini beliau sebutkan contoh lagi tentang seorang yang naik pesawat cukup panjang, tapi intinya insyaallah dengan penjelasan tadi sudah paham, kita lewati saja langsung kepada penjelasan berikutnya. Di paragraf berikutnya beliau sebutkan, fa anta idza badalta al-juhda wasta'anta billah, maka engkau hai seorang muslim, idza badalta al-juhda, kalau engkau sudah bersungguh-sungguh melakukan satu amalan, wasta'anta billah, engkau sudah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya istiqomah di atas amalan tadi, wasaral amru ala khilafi ma turid, tapi kemudian di akhirnya ternyata terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, fala tandam, maka jangan pernah menyesal. Jangan menyesali sesuatu yang sudah kita lakukan, satu, dan jangan menyesali rencana yang ada di depan yang sudah kita siapkan. Jangan pernah menyesali itu semua. Allah akan balas rencana yang sudah engkau siapkan, ini dibalas oleh Allah. Ibadah yang sudah engkau jalankan meskipun harus terputus di tengah, ini juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia pada usaha dan ibadah kita. Tayyib. Wala taqul law anni fa'altu lakana kadza. Dan juga jangan mengatakan seandainya kemarin saya pilih opsi seperti ini. Ada 3 opsi di depan ini. Opsi 1, opsi 2, opsi 3. Semua sudah dipertimbangkan dengan baik. Kemudian dia pilih opsi yang pertama, ternyata terjadi hasilnya tidak sesuai keinginan. Maka jangan salahkan, loh, coba kemarin saya pilih opsi yang kedua, saya pilih opsi yang ketiga. Enggak usah. Itu sudah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Rencanamu menyiapkan opsi 1, opsi 2, opsi 3, kemudian perjalananmu melakukan opsi 1 itu akan dibalas oleh Allah. Tapi kalau seandainya sesuatu terjadi sebaliknya, kemudian engkau mengatakan lau dan menyesal, merasa kecewa, ini enggak akan ada lagi balasannya. Ini jadi sia-sia. Maka lebih baik diterima takdir itu tadi, ini akan ada balasannya masuk ke dalam tabungan amalan-amalan kebaikan kita. Tayyib. Wa 'alaika an taslama al-amra lil jabbar 'alaihi azza wa jalla, dan engkau serahkan perkara-perkaramu semuanya itu kepada Al-Jabbar, salah satu nama Allah. Qul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Katakan saja qaddarallahu, Allah sudah berkehendak. Wa ma syaa'a fa'al, dan yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Wallahi, demi Allah, lau annana sirna ala hadi hadzal hadis, kalau kita bisa fahami hadis ini dengan baik, kemudian kita laksanakan petunjuk dalam hadis ini, lastarahna kathiran, maka hati kita ini akan menjadi lebih lapang, kita akan menjadi lebih bergembira, tidak merasa sempit, tidak sedih, tidak kecewa. Walakin tajidil insan, tapi sangat disayangkan hadisnya tadi jelas, bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas, namun manusia menghadapi ini semua ternyata terbagi menjadi beberapa bagian, beberapa tipe manusia. Tipe yang pertama, awalan, la yahrisu ala ma yanfa'uhu. Setelah terjadi sesuatu sebaliknya yang tidak dia inginkan tadi, itu takdir Allah Subhanahu wa taala, la yahris, dia jadi tidak bersemangat, turun semangatnya. Ala ma yanfa'uhu, untuk kembali melakukan, mencari hal lain yang bermanfaat. Bal tumdi awqatuhu lailan wa naharan biduni faedah. Setelah itu dia sia-siakan, berlalu satu malam, satu siang, ganti malam lagi, ganti siang lagi, bila faedah, tanpa faedah, tanpa manfaat. Kenapa? Terlanjur kecewa, loh seperti ini, saya sudah usahakan kok jadinya begini. Kecewa dia, kemudian lemah semangatnya, sudah gak mau cari jalan yang lain, gak seperti itu. Tayyib, tudayyi alaihi sudan. Kalau engkau lakukan seperti itu, engkau hanya menyia-nyiakan waktu, lewat tanpa ada kebaikan di dalamnya. Baik. Ini jenis yang pertama, langsung drop semangatnya. Jenis yang kedua, tsanian, idza quddira annahu ijtahada fi amrin anfa'uhu thumma fatal am wa lam yakun ala ma tuqi'u tajiduhu yandam. Dia sudah bersemangat, sudah yakin ada manfaat di belakangnya, tapi ternyata yang terjadi lain, engkau dapati dia menyesal. Kalau yang pertama tadi tidak menyesal, tidak terucap apa namanya penyesalan atau apa namanya, segitulah intinya, dia banyak ngomong begini begitu, tidak, tapi hanya langsung drop saja, dia pilih opsi yang lain. Yang kedua ini, dari lisannya keluar kalimat-kalimat penyesalan itu, entah begini atau begitu dan seterusnya. Wa yaqulu laitani ma fa'altu kadza. Coba kemarin saya tidak pilih seperti itu, saya tidak putuskan seperti itu. Walau anni fa'altu kana lakana kadza. Coba kemarin harusnya sih begini. Baik. Wa hadza laisa bi sahih, tapi hanya sekedar ngomong aja. Tidak berbuat untuk dirubah. Diubah sesuatu yang salah itu tadi, dicari di mana masalahnya agar menjadi lebih baik. Hanya sekedar menyesal saja. Ini juga kata beliau, laisa bi sahih, bukan sesuatu yang bagus, tidak benar yang seperti ini. Fa anta addima alaik, engkau lakukan saja apa yang sudah engkau amalkan itu tadi, berusaha, bersemangat. Thumma ba'da hadza fawwidil amra ilallah, setelah itu gantungkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang akan menentukan nanti jadinya A, jadinya B, jadinya C, Allah yang akan menentukan. Fa idza qala qailun, kalau ada seorang yang berkata, kaifa tahtajjal bil qadar, kaifa aqul qaddarallah wa ma syaa fa'al, bagaimana bisa, kan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begini berarti sah-sah saja saya mengucapkan seperti itu tadi. Wal jawab an naqul, jawabannya kita akan katakan, na'am hadza ihtijajun bil qadar, ya benar, memang ini takdir Allah Subhanahu wa taala, walakinnal ihtijaj bil qadar fi mawdhi'ihi la ba'sa bihi. Engkau boleh berhujjah dengan takdir, tapi tempatkan pada tempatnya sehingga dia la ba'sa bihi, boleh untuk kita lakukan. Walihadza qala Allah Subhanahu wa taala li nabiyhi, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, ittabi' ma yuha ilaika. Wahai nabi, ikutilah ma yuha, ma uhiya ilaika, apa yang telah Allah wahyukan kepada kamu. La ilaha illahu wa a'rid 'anil musyrikin. Untuk berdakwah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang musyrik. Walau syaa Allahumma asyraku. Karena seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya mereka juga tidak akan berada di atas kesyirikan. Ini kepada Nabi loh Allah ingatkan. Nabi berdakwah kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sudah, ikuti saja wahyu yang turun itu. Engkau diperintahkan untuk berdakwah A, ya sampaikan A. Jangan pedulikan bagaimana orang-orang musyrik itu. Karena seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, mereka tidak akan jadi orang musyrik. Mereka akan mengikuti dakwah kamu. Maka ya kita jalan saja sesuai perintah. Kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah hasil akhir dari dakwah kita itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan ditanya kenapa kok pengikutmu hanya satu, hanya dua, hanya tiga, hanya sepuluh, tidak. Tapi Allah akan bertanya bagaimana kamu telah mendakwahkan dakwah ini. Nabi-nabi yang kita sebutkan di atas tadi, apakah dengan sedikit pengikutnya turun keutamaan mereka? Tidak, semuanya mendapatkan keutamaan sebagai nabi dan rasul. Dan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang semestinya untuk nabi dan rasul. Padahal jumlah pengikutnya berbeda-beda. Karena bukan itu yang menjadi tanggung jawab mereka. Yang menjadi tanggung jawab mereka adalah benarnya dakwah, benarnya penyampaian sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun demikian. Kita berdakwah sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Masalah hati orang mau datang mau menerima dakwah itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Fa bayyana anna syirkahum bi masyiatihi. Allah menjelaskan bahwa kesyirikan mereka terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wal ihtijaju bil qadar. Berhujjah dengan takdir alal istimral fil ma'siyah, tapi untuk terus berada dalam kemaksiatan, hadza haramun la yajuz, adalah perkara haram yang tidak boleh untuk dilakukan. Jadi tidak boleh beralasan takdir karena kita melakukan satu dosa, satu kemaksiatan, satu kesalahan dan satu kemalasan. Tidak boleh berihtijat, berhujjah dengan takdir. Kenapa? Lah kalau kamu lakukan seperti itu sebagai seorang muslim, sama dengan orang-orang musyrik itu. Mereka pun malah mengatakan demikian ketika disampaikan tentang takdir. Mereka faham, mereka orang Arab. Nabi SAW juga berdakwah dengan bahasa Arab. Sehingga tidak perlu lagi ada syarah, tidak perlu lagi ada tafsir. Mereka sudah mengerti. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 130 atau 148? Allah berfirman, "Sayaqulul ladzina asyraku," akan berkata, "Hai Muhammad, orang-orang musyrik itu tadi, kalau engkau terangkan kepada mereka, law syaa'allahumma asyraqna, seandainya Allah menghendaki kami ini bukan orang-orang musyrik, wala abauna, dan ayah-ayah kami, nenek-nenek moyang kami dahulu juga bukan orang-orang musyrik, wala haramna min syai, dan kami tidak akan terhalang dari sesuatu kebaikan itu tadi. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana." Demikianlah lihat orang-orang musyrik itu. Kadzdzabal ladzina min qablihim, mereka mendustakan apa yang datang sebelum mereka. Alasannya, maksudnya sama orang-orang musyrik zaman Nabi yang sebelumnya juga seperti itu alasannya. Kalau Allah menghendaki kan kita enggak jadi orang musyrik. Kalau Allah mau kan kita enggak jadi orang yang bermaksiat. Enggak jadi orang yang penuh dengan dosa. Tayib. Hatta dzaqu ba'sana. Silakan mereka terus beranggapan demikian sampai mereka nanti merasakan bagaimana azab dari kami. Maka jangan kita berlaku seperti orang-orang musyrik. Sok dengan polosnya mengatakan itu kan saya berdosa karena takdir Allah. Kalau Allah menghendaki ya saya akan jadi ahli sholat, saya akan jadi ahli sedekah, saya akan jadi ahli puasa, saya akan jadi ahli baca Quran dan seterusnya. Allah memang menentukan takdir, tapi Allah juga letakkan masyiah, letakkan ikhtiar di dalam diri kita. Kita bisa memilih? Bisa. Sehingga kita bukan seperti layaknya gergaji yang dipegang oleh orang yang memanfaatkan gergaji itu. Dia majukan gergajinya, gergaji itu maju, dia mundurkan, gergaji itu juga mundur. Kita bukan seperti gergaji, sebagaimana kata orang-orang yang mengingkari takdir ini. Kita punya pilihan, sementara gergaji tadi tidak punya pilihan. Kita punya kehidupan, sementara gergaji itu tidak punya kehidupan. Maka jangan disamakan kita dengan benda mati, sebagaimana jangan samakan kita sebagai pelaku gergaji itu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai penentu alam semesta. Baik, wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, keterangan-keterangan dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi wassalatu wassalam yang seharusnya kita tidak pernah menyesal dan kecewa terhadap sesuatu yang terjadi di luar perkiraan dan keinginan kita dari amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Namun meskipun demikian, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, kata Allah dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-54. Betapa banyaknya manusia yang sudah tahu ilmunya, tapi mereka nanti lagi-lagi aktsara syai'in jadala, lebih banyak mendebat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dia masih sekarang bisa punya ilmu demikian seperti itu, begini begitu, tapi prakteknya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kejujuran dalam ilmu yang kita dapatkan kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk menjadi hamba yang beriman sesempurna mungkin kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak menurunkan semangat kita dan tidak menghilangkan semangat kita untuk tetap menambah amalan-amalan ibadah yang lain demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada hadis berikutnya, masih hadis Abu Hurairah. Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Surga itu ditutupi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa, sementara neraka itu ditutupi dengan perkara-perkara yang disukai oleh jiwa dari syahwat-syahwat yang ada. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.